Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan masih tentang hak-hak persaudaraan dan pertemanan dan persahabatan. Masih membahas tentang hak yang keempat, wajib atas lisan berbicara, yaitu pada perkara-perkara yang ma'ruf. Dan telah disebutkan berapa contoh, alisan binuk, yaitu berbicaranya lisan. Wa min dzalika, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan termasuk di antara hal itu yaitu berbicara dengan lisan pada perkara yang ma'ruf adalah an tashkurahu ala sani'ihi fi hakika, yaitu engkau berterima kasih, mengucapkan syukur kepadanya terhadap perbuatan teman kita, sahabat kita, saudara kita di dalam memenuhi hak-hak kita. Wa antadzuba anhu fi ghaibatih idza qasada bisu fa aqul ukhwa tashmir fil himaya wa nusrah. Dan juga membelanya ketika dia tidak ada di hadapan kita, apabila ada yang bertujuan jelek kepadanya, maka hak saudara, teman, sahabat adalah ketika adanya penjagaan terhadap kehormatannya dan pembelaan terhadap dirinya ketika dia tidak ada di hadapan kita. Wa fil hadis sahih, di dalam hadis sahih, hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar. Al-Muslim akhul Muslim la yadlimuhu wa la yuslimhu wa la yuslimuhu. Saudara seorang Muslim itu adalah saudara Muslim yang lainnya, tidak mendoliminya dan tidak menyerahkan kepada musuh. Wa mata ahmala dhi'bu an irdihi yakunu qad aslimahu atau qad aslamahu. Maka ketika disia-siakannya pembelaan terhadap kehormatannya, maka dia telah menyerahkan kepada musuhnya. Artinya ketika kita tidak melakukan pembelaan terhadap kehormatannya, berarti sama saja kita menyerahkan dia terhadap kepada musuhnya. Dan tidak ada pembelaan padanya. Maka kata beliau, walaka fi dzalika mi'yaran, engkau memiliki dua timbangan untuk menimbang perkara tersebut. Ahaduhuma an tuqaddira an alladhi kila fi qad kila fika wa huwa hadir fataqulu ma tuhibbu an yaqulahu, yaitu ditakdirkan bahwasanya apa yang dikatakan kepada dia, kepada teman kita, sahabat kita, saudara kita, sungguh telah dikatakan kepada diri kita dalam keadaan dia hadir. Bagaimana rasanya? Artinya mari kita timbang pada diri kita. Ketika saudara kita, sahabat kita, teman kita dilecehkan atau dibicarakan dengan pembicaraan yang jelek, kemudian kita diam, Sekarang balik, bagaimana keadaan itu kalau hal itu dikatakan kepada diri kita? Bagaimana? Begitu kata beliau. Maka kamu akan mengatakan apa yang kamu inginkan untuk ia katakan kepadanya. Azani yang kedua, antuqadir annahu habin wara'a jidar wa istami'uka alaik fama taharaka fi qalbika min nusratihi fi hudurih yan bagi ayan ayataharaka fi ghaibatihi. Kemudian timbangan yang berikutnya, yang kedua, ditakdirkan bahwasanya dia ada di belakang tembok. Nah, artinya ketika dia dijelekan atau digibahi, kita hadir di situ, maka coba kita timbang. Anggap saja dia ada di belakang tembok, begitu. Menyaksikan, mendengarkan kamu, menunggu kamu bela atau tidak. Maka apa yang menggerakkan di dalam hatimu untuk membelanya ketika dia dihadir? Tentu sepatutnya untuk bergerak, iya, membela, mengadakan pembelaan ketika dia tidak ada. Artinya kalau membela jangan di hadapannya saja, tapi belalah ketika dia tidak ada pun, bela. Ketika hak-haknya dilecehkan atau digibahi atau yang lainnya, dijatuhkan kehormatannya, kita harus bela. Iya, itu mi'yarnya. Anggap saja dia ada di belakang tembok, mengetahui, mendengar, menunggu, apakah kita membelanya? Apa yang menggerakkan hati kita di dalam membelanya ketika hadir dan juga ketika dia tidak hadir? Kata beliau, wa malam yakun mukhlishan fi ikha'ih fahuwa munafik. Maka barang siapa yang dia tidak ikhlas di dalam persaudaraannya, maka dia itu seorang yang munafik. Di hadapannya ya baik, tapi di belakang menjelek-jelekan. Ini kan sifat orang munafik. Wa min dzalika, maka di antaranya pula, di antara bentuk dari hak lisan kita untuk, atau kewajiban lisan kita untuk berbicara kepada yang ma'ruf, yang baik, adalah ta'lim wa nasihah. Memberikan ilmu dan nasihat. Falaisa hajatah akika ilal ilmi biaqal min hajatihi ilal mal. Maka tidaklah kebutuhan saudaramu itu kepada ilmu lebih sedikit dibandingkan kebutuhannya kepada harta. Artinya kebutuhan mereka kepada ilmu sangat besar dibandingkan kebutuhannya kepada harta. Wa idza kunta ghaniyan bil ilmi fa alayka muwasatih wa irsadih ila kulli ma yanfa'u fi dunya wa fi dini wa dunya. Maka apabila engkau berkecukupan dalam masalah ilmu, wajib atasmu untuk membimbingnya kepada segala perkara yang bermanfaat baginya di dunia, tentang agama dan di dunia, dalam masalah dunianya. Kemudian kata beliau, ini penting, wayan bagi an yakuna nasihuka iyahu sirran. Maka hendaknya nasihat engkau kepadanya, kepada saudara kita, sahabat kita, teman kita, itu tersembunyi. Al-farku baina taubih wa nasihah al-i'lan wal-israr. Karena perbedaan antara menjelek-jelekan dan nasihat adalah ketika diumumkan atau dirahasiakan. Naam. Kalau kita menasihati di depan umum, itu ada unsur taubih. Ya apalagi masalah pribadinya. Oh, ana nasihati antum. Gimana rasanya dilihat oleh orang banyak. Nah, bahkan bisa jadi ribut. Nah, iya. Yang namanya nasihat, ya disembunyi. Rahasia. Kalau ketika kita melihat aib-aib saudara kita, kita ingin menasehati. Naam. Kama anal farqu bainal mudarah wal mudahana. Bil ghardi ba'is ala ighda. Sebagaimana perbedaan antara mudarah, mudarah itu sifat memperhatikan terhadap yang lain, itu mudarah. Ya, kita perhatian kepadanya. Beda dengan mudahana. Mudahana itu apa ya? Cari muka. Nah, cari perhatian. Kalau tadi memperhatikan, mudahana itu cari perhatian, carmuk gitu ya, cari muka. Perbedaannya dari sisi mana, kata beliau, dengan tujuan ya, di dalam tujuan ba'is ala idha. Apa yang menggerakkan, membangkitkan dia untuk menutupi ya, menutupi aib-aib saudaranya, kekurangan saudara-saudaranya atau temannya itu. Itu perbedaannya. Bagaimana perbedaannya? Fa in aghdaita li salamati dinika wa lam tara fihi islahu akhika bil ighda fa anta mudarin. Maka jika ketika engkau menutupi aib-aibnya, kekurangannya, kelemahannya karena ingin menyelamatkan agamamu, atau ketika engkau melihat di sana adanya islah akhika, kemaslahatan, kebaikan saudaramu, bil ighdha, dengan adanya menutup ya, menutup aib-aibnya, perhatian kepadanya, menutupi kekurangannya, adanya nasihat karena agama, karena adanya maslahat, itu namanya mudar. Ya, anta madar, madarin, atau engkau adalah mudarin. Engkau orang yang memperhatikan padanya, memperhatikan saudaranya. Wa in ghadaita lahdun nafsaka wa ijtila bi sahwatika wa salamati jahika fa anta mudahin. Adapun jika engkau menutupi atau memperhatikan saudaramu, menutupi kekurangannya, aib-aibnya, atau memperhatikan saudaranya tersebut karena adanya lahab nafsika, adanya bagian dari dirimu, artinya ada kemanfaatan pribadi, atau ingin memperoleh adanya syahwat, memenuhi syahwatmu, keinginan hawa nafsu, terjaga hawa nafsu, dan selamatnya kedudukanmu, ya, bukan karena Allah, bukan karena kemaslahatan agama, bukan karena kemaslahatan saudara kita, tapi kepentingan diri pribadi, anta mudahin, engkau adalah seorang yang penjilat, cari muka. Demikian dijelaskan oleh beliau. Yang terakhir dari hak yang keempat ini, kata beliau, wa min dzalika al-'afwu 'anil zalah. Fa in kana zalatuhu fi dinihi fatalattaf fi nushihi mahma amkan. Wa la tatruk jahrahu wa wa'idhahu fa in aba fal musaramah. Di antaranya adalah memaafkan atas kegerincilannya. Maka jika kegerincilannya itu dalam masalah agamanya, maka berlemah lembutlah di dalam menasehatinya sebisa mungkin. Dan jangan tinggalkan dia dengan mencercanya, dan jangan tinggalkan untuk menasehatinya. Kalau dia sudah dinasehati, ya, kemudian dia enggan, enggak mau, tetap dalam ketegelinjian, fal musarama, maka memisahkan diri, menjauhi darinya. Nah, demikian. Dan tentunya nantinya masuk, kalau dia menyimpang dalam masalah agama, disebutkan penyimpangannya. Nah, kalau diikuti oleh banyak orang, dijelaskan segala penyimpangan-penyimpangannya. Demikian. Nah, hak yang keempat, insyaAllah cukup. Tafadhalu barakfikum.